Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnah ayu adzina lil ula faqat min sholawatin tawalat. Disunahkan mengumandangkan azan untuk sholat pertama saja bila melakukan beberapa sholat yang berturut-turut. Jadi seseorang yang melakukan sholat beberapa kali dan dilakukan berturut-turut, itu kesunahannya tidak mengumandangkan adzan di setiap sholat ya, tidak mengumandangkan adzan di setiap sholat, tetapi hanya disunahkan untuk sholat pertama saja. Jadi ula ini artinya sholat pertama. Sholat yang lain tidak disunahkan adzan sebelumnya. Contoh beberapa sholat adalah kafawaita, seperti beberapa sholat yang keluar dari waktunya, beberapa sholat qodho ya, beberapa sholat qodho yang terkumpul di satu waktu dan dilakukan secara berurutan, secara terus, secara berturut-turut. Contoh yang lain, wasolatai jam'in, dan dua sholat yang dijamak, jamak takdim maupun jamak takhir. Wafa itatin wahadirah dahola waktuha qobla syuru'ihi fil adhan. Ini contoh yang lain, melakukan sholat faitah, sholat yang keluar dari waktu, dan hadirah, sholat yang masih berada di dalam waktu. Dahola waktuha, yang sholat ini waktunya sudah masuk, qobla syuru'ihi fil adhan, sebelum melakukan adhan. Jadi melakukan dua sholat, sholat yang pertama faitah dan sholat yang kedua hadiroh. Ini juga disunahkan hanya satu azan saja untuk sholat yang pertama. Wa yukimu likulin min halil ittiba. Ya, kesunahan hanya satu kali itu berlaku untuk azan saja. Kalau iqomah, yukimu artinya iqomah ya. Kalau iqomah itu disunahkan untuk semua sholat. Jadi sebelum sholat sunahnya iqomah. Setiap sebelum sholat disunahkan iqomah lil ittiba, karena mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Nabi Muhammad beliau di saat akan melakukan sholat beliau selalu mengumandangkan iqomah. Wasunnah iqomatun li unsa. Disunahkan iqomah untuk perempuan. Jadi ini iqomah ya, yang sunah untuk perempuan itu iqomah, karena di penjelasan sebelumnya kesunahan adzan itu hanya untuk zakar li zakar, hanya untuk laki-laki. Jadi kalau adzan itu tidak disunahkan untuk perempuan, perempuan hanya disunahkan iqomah saja, dan kesunahan itu pun dilakukan sirron, pelan ya, dilakukan dengan pelan, jadi tidak boleh dikeraskan. Wa hunfa, dan juga berlaku untuk hunfa. Hunfa itu seorang yang kelaminnya belum jelas ya. Fa in adzanat lin nisa'i sirron lam yukrah. Ya, bila ada perempuan yang azan untuk jamaah perempuan dan hal itu dilakukan dengan pelan, hal itu tidak dimakruhkan. Nah, berarti hukum tidak sunahnya azan kepada perempuan itu bukan berarti hukumnya makruh ya. Tidak sunah bukan berarti makruh. Ya, terbukti di kalimat ini. Bila ada perempuan azan, azannya dilakukan dengan pelan, dan azan itu ditujukan untuk jamaah perempuan, hal itu tidak makruh ya. Itu kalau pelan. Au jahron harumah. Tetapi kalau diucapkan dengan keras, hukumnya haram. Jadi sebenarnya perempuan itu, kalau di kitab klasik ya, perempuan itu haram mengeraskan suara. Perempuan itu haram mengeraskan suara. Itu kalau di kitab-kitab klasik. Wa yunada li jama'atin masru'atin fi naflin. Ya. Ini adalah pengecualian dari penjelasan sebelumnya di kata maktubah ya. Jadi kesunahan azan itu hanya untuk sholat fardu saja, hanya untuk sholat lima waktu. Kalau kesunahannya hanya untuk sholat lima waktu, lalu bagaimana untuk sholat sunnah? Bagaimana untuk sholat sunnah yang disunahkan jamaah? Jadi azan itu kan fungsinya untuk mengumpulkan orang-orang yang ingin berjamaah, memanggil orang-orang yang ingin berjamaah. Dan di sholat sunnah itu, sholat sunnah juga ada sholat yang disunahkan jamaah. Lalu bagaimana cara memanggil orang-orang untuk melakukannya? Nah, ini dijelaskan. Contoh sholat sunnah yang disunahkan jamaah adalah ka'idin, seperti sholat id, wat tarawih dan sholat tarawih, wa witrin ufrida anha bi ramadhan, dan sholat witir yang tidak dilakukan bersama dengan sholat tarawih. Jadi dhamir ha ini kembalinya ke tarawih. Sholat witir yang dilakukan di bulan Ramadan dan disendirikan, ufrida artinya disendirikan ya, dan disendirikan dari sholat tarawih. Dan contoh yang lain adalah wakusufin, sholat gerhana. Kata kusuf ini artinya bisa untuk gerhana bulan dan matahari. Tetapi kalau biasanya disebutkan dua, kalau disebutkan dua gerhana, kata kusuf biasanya digunakan untuk gerhana matahari saja. Tetapi kalau kata kusuf ini sendiri, ini bisa bermakna dua. Bisa bermakna gerhana matahari, bisa juga bermakna gerhana bulan. Panggilan untuk melakukan sholat sunnah berjamaah itu berupa kalimat as-sholatu jami'ah. Ini as-sholatu jami'ah ya, ini kalimat untuk memanggil jamaah sholat sunnah. Nah, kata as-sholat ini i'rabnya bisa nasab binasbihi ya. Jadi huruf ta ini bisa dibaca fathah ya. Nasab artinya alamatnya fathah atau harakatnya fathah. Jadi bisa dibaca as-sholata jami'ah. Bisa dibaca as-sholata jami'ah. Kalau huruf ta-nya dibaca ta, kalau huruf ta-nya dibaca fathah, status dari kata ini adalah igro. Igro. Igro ini artinya adalah menganjurkan melakukan sesuatu. Jadi anjuran melakukan sesuatu, perkataan yang diucapkan agar melakukan kebaikan itu namanya igro. Ini di kitab Nahwu ya. Di kitab Nahwu igro itu biasanya satu paket dengan tahdzir ya. Satu paket maksudnya satu bab ya, diterangkan dalam satu bab dengan tahdzir. Ini termasuk mansubatil asma, termasuk bagian dari kalimat yang i'rabnya nasab atau status kedudukan kata yang i'rabnya nasab. Jadi perbedaan igrok dan tahdzir itu bukan hanya berbeda sebenarnya, bertentangan. Kalau igrok ini anjuran melakukan kebaikan, kalau tahdzir itu anjuran meninggalkan keburukan. Jadi kalau seseorang mengatakan satu kata atau satu kalimat yang tujuannya agar dijauhi, itu namanya tahdzir. Kalau igro ini agar dilakukan. Jadi kalau as-shalah taknya dibaca fathah ini boleh, dan statusnya igro, dan boleh juga warofihi mubtadaun, mubtadaan ya, ini sebagai hal. Boleh juga dibaca rofa. Jadi kalau dibaca rofa as-sholatu ya. Boleh as-sholata, boleh as-sholatu. As-sholatu jami'ah, as-sholata jami'ah. Kata jami'ah ini juga sama seperti as-sholah. Harokatnya boleh nasob, tetapi kalau nasob ini sebagai hal, boleh juga rofa. Kalau rofa sebagai khobar dari mubtada yang disebutkan. Jadi kalau as-sholatu dijadikan mubtada, maka jami'ah ini kalau dibaca rafa menjadi khobar dari as-sholat. wa yujzi'u sholat as-sholah as-sholah. Boleh juga memanggil jamaah sholat sunnah dengan kalimat as-sholah as-sholah as-sholah as-sholah, ini juga boleh. Wa halummu ila sholah, ya, ini juga boleh ya. Jadi boleh as-sholatu jami'ah, boleh as-sholah as-sholah, mengulangi dua kali. Ini juga sama, ini ihra' ya. Ini juga ihra', jadi termasuk dari sigot atau ihra' itu mengulangi kata dua kali. Jadi asolah asolah ini juga bisa digunakan untuk memanggil melakukan jamaah sholat sunnah. Dan halumu ila sholah ini juga sama artinya, mari kita melakukan sholat. Wa yukrohu hayya ala sholah, ya, kalau memanggilnya menggunakan hayya ala sholah ini hukumnya makruh ya, hukumnya makruh, karena ini termasuk kalimat azan. Jadi walaupun hayya ala sholah ini ajakan melakukan sholat, tapi berhubung ini termasuk dari kalimat azan, maka bila hal ini diucapkan, bila kalimat ini diucapkan untuk sholat sunnah, itu hukumnya makruh. Wayan bagi nadbuhu inda dhuhulil maqti. Kesunahan ini, kesunahan memanggil sholat sunnah, memanggil untuk melakukan jamaah sholat sunnah itu sayukjanya, sayukjanya dilakukan setelah waktu sholat sudah masuk. Jadi yang bagi ini hukumnya bisa sunnah, bisa juga wajib ya. Di dalam kitab fikih kalau ada kata yang bagi, ini hukumnya bisa sunnah, bisa juga wajib. Jadi bisa sunnah, bisa wajib kalau tidak ada penjelasan hukum setelahnya. Jadi kalau di kalimat ini setelah yang bagi ada nadbuhu, berarti ini hanya anjuran ya, hanya anjuran. Jadi tidak ada penjelasan yang sharih, yang jelas tentang kesunahan ini ya, kesunahan panggilan ini dilakukan di saat setelah masuk waktu sholat, itu tidak ada penjelasan sunnah, tetapi sayogjanya hal itu sunnah. Wa inda sholati, dan juga dilakukan sebelum melakukan sholat, jadi setelah masuknya waktu dan di saat akan melakukan sholat. Mengapa sayogjanya demikian? Liyakuna na'iban anil adhani wal iqomah, supaya kalimat-kalimat ini, kalimat panggilan ini bisa menjadi pengganti dari azan dan iqamah. Karena azan disunahkan setelah masuknya waktu dan iqamah disunahkan di saat akan melakukan sholat. Wa kharaja biqauli li jama'atin ma la yusannu fihi al jama'ah. Ya, jadi dikata jamaah ini di penjelasan sebelumnya bahwa panggilan kalimat-kalimat ini itu hanya disunahkan untuk sholat sunnah yang kesunahannya dilakukan jamaah saja, jadi mengecualikan malayusannu fihil jamaah, mengecualikan sholat sunnah yang tidak ada kesunahan jamaah di dalamnya. Jadi kalau melakukan sholat sunnah yang tidak disunahkan jamaah, itu tidak ada kesunahan mengucapkan kalimat-kalimat tadi. Wa ma fu'ila furoda, dan juga sholat sunnah yang dilakukan sendiri. Jadi sholat sunnahnya mestinya disunahkan jamaah, tetapi dilakukan sendiri. Ini juga tidak disunahkan mengucapkan kalimat-kalimat tadi sebelum melakukan sholat. Kalimat-kalimat tadi maksudnya as-sholatu jami'ah, kemudian as-sholah, as-sholah, kemudian halumu ila sholah. Wabinaflin, ini mengecualikan kata ini ya, naflin ini. Kata naflin ini, wabinaflin ini maksudnya hubungannya ke sini, atafnya ke sini. Jadi wabinaflin ini kalau diperlihatkan ai wa kharaja binaflin, sama seperti ini wa kharaja bi qauli li jamaah ya. Berarti di sini ada tambahan qauli. Wa kharaja bi qauli li jamaah. Jadi kalau binaflin kalau diperlihatkan wa kharaja bi qaulihi biqaulihi naflin ya, wa qaulaha wa kharaja biqaulihi naflin manduratun. Nah, jadi salat mandura, salat yang dinadari, ini dikecualikan dari salat sunnah, dan juga wasolatu janazah. Salat janazah juga dikecualikan dari salat sunnah. Jadi salat nadar ini tidak merupakan salat sunnah karena berubah menjadi wajib, dan salat janazah juga tidak merupakan salat sunnah karena hukumnya fardu kifayah. Jadi sebelum melakukan dua salat ini tidak disunahkan mengucapkan kalimat-kalimat tadi. Wasyuri taufihima wallahu a'lamu bis-shawabi.